tempat saya dan bunda, dan handai taulanku tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindukan desa dan bunga.